tak baranane manono. Aku marah di dana ya. Oh, iya. Wis kono ndang gles. Mantar-mantar cilik sing nunggang belenak. Kodok. Piye? Kodok iki kathokan. Dengkule mlecet. Ora ngajar sren jeglo kakek nongkon. Tutuk keparat. Arek apa? Buta cakil. Loh, ora ngajar. Arane buta cakil sing cakil apane? Selawas ora tau ngilu sing cakil iki lho, cakile ora ngajar. Ana sing diutak-utak ngoten bupak telek. Lah kowe kok marani aku kok kodok? Endalek menyuweke buta cakil nggawa lut speaker iki carange corong dunggulmu mlocot kuwi tutuk dikira corong iki carange iki puterane iki akine ayo digoleki kabele. Ayo kabele ndi? Lah kuwi kabele. Kabele ndi? Apele dibuntel sarung. Orang ajar ki kabel apa bocah iki? Ayo diulur. Hus. Ot, titelok samplung mingerke blatmu. Ayo dicetel. Kok ora ajar ki? Iki dudu kabel. Iki kabel. Dudu kabel. Kabel kok mung semene. Kurang ajar iki jengkule amoh. Iki dudu kabel. Ayo dicopot. Kurang ajar iki wong kolor dikira kabel. Kurang ajar. Aku apa dikira pengeras swara wae. Kaya ngene kok dikira horen. Tibake kuwi kalen ya dicemplungi watu. Oh, arep nyemplungi watu. Gong, aku ki pamu gedhe. Ayo dikae watu. Wah, sida klebu. Ora ngajar ki, ora ngajar. Ayo mejanani karo aku kowe. Wong cangkem dikira kalen dikeki watu ki apa rumasan wis turah watu. Wah. Ganjelan ning gurung. Ora ngaja. Nang iso. Aku ora adil cengae. Kandak nopamu kae. Kandake kakang. Kandakno. Aku ora wedi. Terus. Petre. Apa? Aku diketaki. Weh, bocah ki pisah karo wong tuwa sedhih lewe diremung wong. Sapa le ngecak kowe? Lah iki sirahku mlenyak. Ora ngajar. Mejanani karo bocah lagi sombelangkang. Endi sing ana iki kowe? Lah ngarep kowe ya ora ngajar. Lho. Tutu aku. Tutu aku apa? Kowe sing anu nyadini. Tutu aku. Dudu kuwi, dudu. Wo diwas tak keplak. Lah lendi kuwi ling nyerongot kuwi. Oh iki lho. Wo, wah gerak. Aduh. sing salah ki dudu aku. Sing salah sapa? Sing salah ki Bagong. Salah apa kok tak kenaki? Lah wong cangkeme loloi watu. Kowe loloi watu. Heeh, lho kene iya. Lah iya. Loloi kok nesu. Nek ora diloloi jalololoan ngono kok. Diloloi kok nesu. Wong leng loloi nganggo watu. Nganggo watu. Heeh, lho kene nganggo watu. Malah awet. Awet opo wong ganjel nang gurung. Turu ramuk siji. Piro? Loro. Lho kene malah loro. Dileboni loro kok isih bengok lho. Om loro. Ana kene watune gedhe-gedhe, gedhe-gedhe. Heeh, gune gedhe-gedhe. Oh, ora aturan. Salah ngeplak, bener ngeplak. Ora ngajak lho. Iki Mbilung. Iya aku. Mbilung. Anu apa? Kowe saiki wis kelas piro? Kelas wolu. Oh, kokean. Kelas ngene. Bilung nek wis sekolah wis ora pelu. Olah. Saiki munio greh digenem. Wagia-wagiem. Oh, wagia-wagiem. Bilung nun. Saiki munio dempo, dempo. Alang-alang, alang-alang. Kebaraten, kebalaten. Kitir, kitir. Mah. Minggah. Minggah jangan di. Langit gelap-gelap keston. Mampus patayong aku, aku sopokan tatian bayong aku. Kowe dumating cari prapulahmu kaya manuk beranjangan. Manawa sira tambuh marang aku bali endi dongko sapa pracikamu. Kowe tambuh marang aku mung sapa jale kayangan dandang mangurik eseting Wang Batari Durga. Aranku Ditya Kalalintring Maya. Ditya Kalalintring Maya, ya nadyan kowe sapa? Pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara Dyana Arjuna. Arjuna? Ya Raden Janaka. Raden Janaka? Raden Partasubha. Ah, Partasubha. Apa sedyamu mendaling alas? Aja takon marang wadining lemaku moro semingkira bakal tangguliwat. Orang lemacut, kudu bali orang lemacut. Awe macut, orang yang merudu pari peksu. Wah, wani karo aku. Opo kang tau dene. Toto kati wisaya. Liat sosoro maruto. Kaji duur. Nempiling dasing yaksoran datak nganggo anci-anci. Kaji juga copo montro. Pinturun jurangit orang meguri marang batang yang yakso. Kaji gede. Kurang gede ngarang kulo gunung legani ngati. Ah, harta lepo. Dasra yakso kaporo songgo. Lena pangiramu klakon tatapmu tambora dadamu satir bagus. Nyatanya melawan raja yang satria bagus. Mulai maju legani ngati. Ya. Orang bakal mundur sangka tanding lawan padangmu satria bagus. Leno, pengen kamu lakukan longgok curi kabur atau lusus menteri ngaku satu bagus. Mereka Pagi pagi rasa anut bro. Selasih tadi konco durung tawruk desa tes daging istampel. Boro-boro wis nggali tak nomad yang ngalas Raja Satria. Sopo aranmu? Tetio polo renggut muka. Hei sopo Paratin Arjuna ilak no patini kancaku. Jalo mati murwati. Orang ngerti kiri dan yang yaksolin no pahinam waduh balang benomo. Serak saut sambil kebunak ngukirik ketuk pandam. Panas ya? Iya, iya. Tendang mudar. Orang ngemat ke palaran. Buta kok ngidoni ya? Sambar ngelap. Itu nuke. Sak pengandap sak penginggil wong edan dek kaya wong ileke banyu pecah saestu batangi guwange nggih yo ayo guwang batang buta ayo guwang batang buta utane wis mati yo diguwang nang pengah kali utane dari ide anyar eman-eman yang katut diguwang tak dipu emang komulo singgo sa